Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa taufiq dalam rangka talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, di mana telah kita pahami bersama di antara kewajiban asasi seorang mukmin adalah talabul ilm, menuntut ilmu agama. Sebab dengan ilmu seseorang menjadi terarah dan lurus di dalam kehidupan ini. Betapa pentingnya talabul ilm sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin seluruhnya, andaikan terjadi jihad fi sabilillah, untuk turun semuanya ke medan perang. Mesti ada sekelompok orang yang khusus mempelajari ilmu agama, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat ke-122 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan." Dan tidaklah patut kaum mukminin untuk berangkat berperang seluruhnya. "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun." Mengapakah tidak berangkat dari setiap golongan kaum mukminin sekelompok orang, liyatafaqqahu fid-din, untuk melakukan tafaqquh fid-din, yaitu berusaha memahami agama ini dengan baik, liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar mereka kelak dapat memberikan peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali kepada mereka, yakni kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, semoga mereka menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin untuk pergi berperang seluruhnya, andaikan terjadi jihad fi sabilillah, tidak semua kaum mukminin boleh pergi berperang, padahal itu adalah sesuatu yang sangat dituntut karena sifatnya darurat, untuk membela agama Allah dan membela kaum muslimin. Mesti ada sekelompok orang yang memiliki tugas khusus, yaitu melakukan tafaqquh fid din, berusaha memahami agama ini dengan baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa mereka memiliki tugas. Jika mereka sudah kembali kepada kaumnya, liyunziru qaumahum, untuk memberikan peringatan, untuk memberikan pengajaran kepada kaumnya, agar kaumnya tersebut menjadi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takut kepada Allah adalah tujuan besar di dalam menuntut ilmu. Sampai berkata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, "Laisal ilm bikathratil riwayah, bikathrati ar-riwayah, walakinnal ilm khasyiatullah." Hakikat ilmu itu bukanlah dengan menghafal banyak riwayat, bukan sekedar itu. Tetapi inti daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi tujuan utama dalam menuntut ilmu. Memunculkan rasa takut dalam diri kita kepada Allah, dan juga memberikan peringatan kepada orang lain agar mereka juga takut kepada Allah. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang yang menempuh jalan yang terbaik ini, yaitu menuntut ilmu agama, sampai pada tujuannya. Tidak semua orang yang berhasil di dalam menuntut ilmu. Di antara sebabnya apa? Bahkan sebab terbesar, dikarenakan mereka tidak menghiasi diri dengan adab-adab seorang penuntut ilmu. Maka penting sekali kita mempelajari adab-adab seorang penuntut ilmu. Baik. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pasal yang pertama dari kitab Hilyah Talibul Ilm karya Al-Allamah Fadilatul Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yaitu adabut talib fi nafsih, adab-adab seorang penuntut ilmu di dalam dirinya sendiri, yaitu adab-adab secara pribadi. Sekarang kita akan masuk insyaallah ta'ala pada al-faslul tsani, pasal yang kedua, kayfiyatut talab wat talaqi, tata cara menuntut ilmu dan mengambil ilmu. Ini sudah masuk pada adab-adab yang sangat penting dalam membantu seseorang meraih ilmu yang bermanfaat. Pasal yang kedua, kayfiyatut talab wat talaqi, cara menuntut ilmu dan mengambil ilmu. Poin yang ke-16, qala rahimahullah, kayfiyatut talab wa maratibuhu, cara menuntut ilmu dan tingkatan-tingkatannya. Beliau berkata, man lam yutqinil usul hurimal wusul, barang siapa yang tidak menguasai usul, yaitu dasar-dasar ilmu, tidak dia pahami dengan baik, tidak dia kuasai dengan baik, hurimal wusul, maka dia diharamkan untuk sampai kepada tujuan. Jadi maksud asar ini, di dalam menuntut ilmu seseorang harus menguasai dasar-dasarnya terlebih dahulu. sebelum masuk pada cabang-cabangnya, hendaklah dia menguasai dasar-dasarnya. Ini beliau nukil dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, suatu ucapan emas para ulama, man lam yutqinil usul hurimal usul. Siapa yang tidak menguasai dasar-dasar ilmu, dia tidak akan sampai kepada tujuan. Demikian pula ucapan ulama, wa man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa meraih ilmu secara menyeluruh, secara sekaligus, yakni dia meraup ilmu dalam jumlah yang banyak sekaligus, tidak sedikit demi sedikit, dhahaba anhu jumlatan, maka akan hilang juga sekaligus. Iya, akan hilang juga dalam jumlah yang banyak. Artinya apa? Mesti dalam menuntut ilmu itu sedikit demi sedikit. Tidak bisa kita mengambil secara sekaligus dalam jumlah yang banyak. Harus bertahap, sedikit demi sedikit. Ini disebutkan dalam kitab Fadlul Ilm. Waqila aidan, dan juga dikatakan, izdihamul ilm fis sam'i madallatul faham. Banyaknya ilmu yang terdengar oleh seseorang, maka akan membuat dia sulit memahami. Ini terlalu banyak yang dia dengarkan, terlalu banyak yang dia baca, sehingga dia sulit memahami. Karena saking banyaknya, terjadi ishtibah, kesamaran. Terjadi kesamaran, sehingga dia semakin sulit memahami. Harusnya dia ambil sedikit demi sedikit, dia pahami, dia hafalkan, baru ditambah lagi, dan seterusnya. Tayyib. Wa alaihi fala budda minat ta'sil wa ta'sis likulli fannin tatlubuhu. Oleh karena itu, mesti ada pendasaran. Iya, yakni mempelajari usul, dasar-dasar terlebih dahulu. Demikian pula ta'sis, penguatan pondasi dalam setiap cabang ilmu yang engkau pelajari. Nanti beliau akan jelaskan lebih detail kitab-kitab apa untuk menguatkan dasar-dasar dan pondasi di dalam ilmu. Bidabti aslihi wa mukhtasarihi ala syekhin mutqin. Bagaimana bentuk pendasaran dan penguatan pondasi ini dalam ilmu? Yaitu dengan memastikan dasarnya, inti daripada ilmu itu, kitab-kitab yang berbicara tentang dasar-dasar ilmu, dan juga kitab-kitab mukhtasar, kitab-kitab yang ringkas. Jangan dulu kepada kitab-kitab yang panjang itu, penjelasannya terlalu luas. Ala syekhin mutqin, dibacakan kepada seorang syekh, kepada seorang guru yang mutqin, yakni yang betul-betul dia menguasai ilmu tersebut. Ini yang harus dilakukan oleh seorang talib. Baik. Jadi dia membaca satu buku di depan syekh, atau syekh menjelaskan kepadanya buku yang ringkas, buku yang ringan, sehingga dia kuasai betul-betul. La bi tahsilil dzati wahdahu. Dan tidak boleh atau tidak cukup dia mencari ilmu sendiri tanpa dibimbing oleh seorang guru. Ini tidak dibolehkan, tidak cukup. Dia tidak akan meraih ilmu yang bermanfaat secara hakiki atau tidak akan meraih ilmu yang banyak. Atau dia butuh waktu yang sangat panjang. Kalau dia belajar sendiri, dia butuh waktu yang sangat panjang, lebih dari biasanya, dibanding dia memilih seorang guru. Iya. Oleh karena itu, minimal ada 3 faedah penting apabila seseorang menuntut ilmu dengan dibimbing oleh seorang guru. Yang pertama adalah qisarul muddah. Waktunya lebih singkat. Waktunya lebih singkat. Kalau kita belajar sendiri, kita baru mau mencari-cari kitab apa yang pas untuk kita mulai belajar, kita sibuk mencari. Kalau kita punya seorang guru, langsung diarahkan, pelajari kitab ini, pelajari kitab itu, dan seterusnya. Iya. Kemudian yang kedua, qillatut takalluf. Sedikit bebannya. Ya, lebih sedikit bebannya. Kalau kita belajar sendiri, bebannya lebih besar. Kita harus berusaha memahami sendiri, mendapati suatu ayat atau satu hadis atau satu penjelasan ulama yang berat dipahami, kita harus berusaha sendiri memahami, makin sulit. Itu pun kalau kita sampai pada pemahaman yang benar. Tapi kalau kita dibimbing oleh seorang guru, maka dengan mudahnya ya, kita mendapatkan penjelasannya. Kemudian yang ketiga, lebih dekat kepada kebenaran. Ahra bis-shawab. Lebih dekat kepada kebenaran. Ya, kalau kita dibimbing oleh seorang guru dalam menuntut ilmu, itu lebih dekat kepada kebenaran. Adapun kalau kita berusaha memahami sendiri, apalagi kita tidak punya dasar-dasar keilmuan yang menunjang untuk itu, maka bisa jadi kita salah memahami. Iya. Penulis kitab maksudnya lain, kita memahami lain. Dan itu sering terjadi. Itu sering sekali terjadi. Iya. Banyak para penuntut ilmu yang seperti itu. Ini minimal 3 manfaat kalau kita memiliki seorang guru dalam menuntut ilmu. Baik. Maka di sini juga Syekh memberikan bimbingan memilih guru yang mutqin, yang menguasai pembahasan tersebut atau kitab tersebut. Dan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak cukup hanya mutqin, tetapi juga memiliki amanah. Jadi dia menguasai dan dia amanah. Amanah dalam artian apa? Agamanya lurus, manhajnya lurus. Tidak sekedar dia menguasai tema tersebut, tetapi dia memiliki manhaj yang lurus, memiliki akidah yang benar, supaya dia tidak menyesatkan kita. Iya. Berapa banyak para penuntut ilmu itu tertipu melihat seorang syekh, masya Allah, hafalannya luar biasa, hafalan Al-Qur'annya, hafalan hadisnya, dia mengerti luar biasa, dia hafal, tetapi dia tidak memiliki manhaj yang lurus, sehingga dia memahami Al-Qur'an dan Sunnah tersebut dengan pemahaman Mu'tazilah misalkan, atau pemahaman Khawarij, na'udzubillah. Itu sering terjadi. Maka enggak cukup hanya dia sekedar menguasai, tetapi harus juga dia memiliki jalan yang lurus. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Qasas ayat ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang seorang yang pantas dipercaya, seorang yang pantas diangkat menjadi pegawai atau diangkat menjadi pemimpin, yaitu yang memiliki dua sifat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin." Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang engkau pekerjakan adalah yang kuat lagi terpercaya. Artinya, kuat saja belum cukup. Ya, kuat dalam artian dia menguasai ilmu tersebut, hafalannya bagus, dia menguasai satu kitab, itu belum cukup. Tetapi harus juga amin, terpercaya. Iya. Manhajnya terpercaya. Jalan beragamanya terpercaya. Iya. Membimbing ke arah yang lurus, ke jalan yang lurus. Dan tidak membawa murid-muridnya ke dalam berbagai macam permasalahan-permasalahan. Iya. Ini yang seharusnya. Ini guru yang amanah. Iya. Sebagian pengajar tidak amanah. Walaupun mungkin dia menguasai ilmu tersebut, tetapi dia membawa murid-muridnya untuk masuk ke dalam berbagai macam permasalahan yang mungkin dia terlibat di dalamnya, sehingga dia perlu dukungan. Ini orang yang tidak amanah. Iya. Ini tidak amanah. Dia perlu dukungan di bawah orang yang belajar kepadanya untuk masuk dalam berbagai macam polemik, kontroversi, pertengkaran, pertikaian, dan lain sebagainya. Baik. Jadi harus qawi, kuat, mungkin menguasai dan juga memiliki sifat amanah. Baik. Kata Syekh, wa akhidan at-talab bit-tadarruj. Dan hendaklah seorang itu menuntut ilmu dengan bertahap. Iya. Sedikit demi sedikit. Jangan sekaligus ingin menguasai segala sesuatu. Seperti yang dikatakan sebelumnya, siapa yang mendapatkan ilmu secara sekaligus akan hilang juga secara sekaligus. Baik, sedikit demi sedikit. Dan di sini beliau berdalil dengan beberapa ayat yang menunjukkan bahwasannya pengajaran itu atau menuntut ilmu mesti dengan tadarruj, pentahapan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dalam surat Al-Isra ayat ke-106. Dan Quran kami turunkan secara berangsur-angsur supaya engkau membacakannya atas manusia ala muktin, secara perlahan. Wa nazzalnahu tartila, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Jadi diturunkannya Al-Quran ke dunia ini tidak secara sekaligus. Diturunkan bertahap, sedikit demi sedikit, sesuai dengan apa yang terjadi di dunia. Ini semua menunjukkan kepada kita, ilmu itu mesti dipelajari secara bertahap. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat ke-32. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alayhi alqur'anu jumlatan wahidah wa kadzalika linuthabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir berkata, kenapakah tidak diturunkan Al-Qur'an kepadanya sekaligus, semuanya turun 30 juz satu kali? Ini ucapan orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak." Demikianlah kami turunkan Al-Qur'an itu secara berangsur-angsur untuk menguatkan hatimu. Warattalnahu tartila, dan kami menurunkannya secara beratur, secara beratur. Iya. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita Al-Quran diturunkan secara tersusun, rapi, teratur. Iya. Tidak secara sekaligus. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, maka mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Itu karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, sehingga mereka bisa membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Kalau tidak, mereka akan sulit untuk membacanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-121. Baik, ini semuanya dalil-dalil menunjukkan bahwasannya dalam menuntut ilmu itu harus bertahap, sedikit demi sedikit. Pertama, apa yang dipelajari? Ilmu-ilmu usul. Ilmu-ilmu yang sifatnya dasar. Kaidah-kaidah. Iya. Ini penting sekali. Nanti insyaallah taala beliau akan berikan perincian apa saja ilmu yang harus dikuasai dari awalnya, atau kitab-kitab yang harus dipelajari sejak awal. Baik. Dan seseorang itu kalau dia mengetahui prinsip-prinsip dasar di dalam ilmu, maka dengan begitu dia bisa menerapkan dalam berbagai macam permasalahan. Iya, dalam berbagai macam cabang ilmu. Baik, nanti akan datang penjelasannya tentang hal tersebut. Maka Syekh mengatakan, fa amamaka umurun la budda min mura'atiha fi kulli fannin tadlubuhu. Di depanmu ada beberapa perkara yang mesti diperhatikan dalam setiap bidang ilmu yang engkau pelajari. Al-awwal, yang pertama, hifdzu mukhtasarin fihi. Menghafal ringkasannya, kitab yang ringkas. Ini subhanallah sangat bermanfaat di dalam menuntut ilmu. Dihafal kitabnya yang ringkas. Iya. Dan umumnya kitab-kitab yang panjang atau yang luas penjelasannya, dia punya ringkasan. Hafalkan ringkasannya. Iya. Seperti Salatatul Usul, Qawaidul Arba, Kitab Tauhid. Iya. Semuanya sekarang kan sudah ada syarahnya. Kita baca syarahnya, kita pelajari syarahnya. Kalau kita hafal ringkasannya, maka itu akan lebih kuat. Ya. Lebih kuat di dalam memahami dan mengingat ilmu tersebut. Baik. Yang kedua, dabtuhu ala syekhin mutqin. Memastikan kitab tersebut kepada seorang guru yang benar-benar menguasainya. Yakni dipelajari langsung dari guru tersebut. Iya. Dihafalkan di depannya atau minimal dibaca di depannya dan minta penjelasannya. Iya. Itu yang kedua. Ya. Ini penting sekali, dua poin ini. Dihafal dan dipahami dengan baik, dan dipastikan yang kita hafal itu sudah benar. Bagaimana cara memastikannya? Kepada seorang guru. Kepada seorang guru. Iya. Dan subhanallah, banyak ilmu yang hilang dari kita. Yang tersisa hanya apa? Yang tersisa hanya yang kita hafalkan. Iya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Dhahaba kullu syai' illa ma hafidna." Hilang segala sesuatu kecuali yang kita hafal. Penting sekali menghafal ilmu. Iya. Kemudian yang ketiga, yang mesti diperhatikan, adamul ishtighal bil mutawwalat. Tidak menyibukkan diri dengan kitab-kitab yang panjang, yang luas penjelasannya. wa tafariqil musannafat, atau kitab-kitab yang disusun secara terpisah. Iya. Seperti pembahasan khusus dalam satu tema dipisahkan dalam satu kitab. Iya. Jangan sibukkan dengan itu terlebih dahulu. Nanti ada saatnya kita membaca kitab-kitab tersebut. Makanya kata Syekh, jangan disibukkan dengan kitab-kitab yang luas dan kitab-kitab yang terpisah pembahasannya. Qabla dabti wal itqan li aslih. Sebelum benar-benar memastikan dan menguasai atau menghafal dan menguasai kitab dasarnya. Iya. Sebelum memastikan dan menguasai kitab dasarnya, menghafal dan menguasai kitab dasarnya terlebih dahulu. Iya. Ya misalkan dalam kitab Kitab Tauhid. Iya. Jangan disibukkan dengan syarahnya terlebih dahulu sebelum dikuasai matannya. Iya. Ini yang terbaik tentunya ya. Ya, ini yang terbaik tentunya. Walaupun terpaksa seringkali kita harus mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Ya. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Baik. Namun itu yang terbaik. Kalau seorang itu betul-betul mau menguasai ilmu itu dan kalau dia bisa mengajarkannya, seperti itu jalannya. Jalannya seperti itu. Iya. Jadi tidak sekedar dia ngaji jiping. Iya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi betul-betul dia kuasai karena dia sudah hafal. Sehingga dia terima penjelasannya, dia lebih mudah untuk menguasainya. Baik. Kemudian yang keempat, la tantaqil min mukhtasar ila akhar bila mujib. Fahada min babid dajar. Janganlah engkau berpindah dari satu kitab ringkas kepada kitab yang lain tanpa ada yang mengharuskan untuk kamu berpindah. Maka ini kata Syekh termasuk dari bentuk kegoncangan dalam menuntut ilmu. Ya, kegalauan. Belum selesai satu kitab pindah yang lain. Belum selesai yang satu pindah lagi yang lain. Terus akhirnya enggak ada yang selesai. Iya. Kecuali memang ada hal yang mengharuskan hal itu. Iya. Misalkan guru yang mengajari sebelumnya tidak melanjutkan sementara ada guru lain mengajarkan kitab yang lain, enggak apa-apa, diikuti. Baik. Kemudian yang kelima, iqtinasul fawaid wadawabit al-ilmiyah. Hendaklah menangkap faidah-faidah. Yakni buat catatan khusus, hafalan khusus terhadap faidah-faidah ilmiah yang kita dapatkan. Demikian pula yang sangat penting adalah dawabit, dawabit ilmiah, yaitu semacam kaidah-kaidah atau rumus-rumus dan ketentuan-ketentuan. Ini kalau kita dapatkan, kita lewati dalam satu kitab, jangan dilewatkan begitu saja, mesti ditangkap betul-betul, diikat. Bagaimana cara mengikatnya? Dihafalkan dan ditulis. Dawabit ini sangat penting sekali. Dengan satu dawabit, satu kaidah, kita bisa menerapkannya dalam banyak masalah. Seperti yang saya isyaratkan di awal tadi. Memahami usul, memahami qawaid, dawabit. Saya berikan contoh satu kaidah kita dapatkan. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Ini namanya dhabit atau kaidah atau asal. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Dari mana ulama membuat kaidah ini? Itu dari banyak dalil ya. Dari banyak dalil. Yang kita mungkin kalau kita baca sendiri dalil-dalil itu, kita enggak akan sampai atau sulit bagi kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan. Saya berikan contoh bagaimana kaidah ini bermanfaat dalam banyak masalah. Contohnya, kita lagi sholat, ya, kita lagi sholat. Kemudian terjadi keraguan, kayaknya kentut apa enggak ya, ya, buang angin atau tidak. Perut rasanya tadi agak apa namanya, ada sesuatu di perut. Iya, terjadi keraguan. Maka kembali kepada kaidah itu, al-yakin la yazul bisyak. Keyakinan tidak keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Teruskan sholatnya, tidak usah pedulikan dengan keraguan tersebut. Iya. Contoh lain, kita sudah berwudu. Kemudian ragu, wudunya tadi saya lupa. Saya ingat saya pagi tadi sudah berwudu. Iya. Tapi setelah masuk waktu zuhur, saya lupa sepanjang waktu itu sudah batal atau belum. Apa solusinya? Gak bisa dihilangkan. Tetap pada keadaan dia tetap suci. Iya. Dalam keadaan dia tetap suci. Jadi banyak masalah. Satu kaidah, banyak masalah bisa diterapkan di situ. Iya. Ini diantara yang penting harus ditangkap, harus diikat. Iya. Beberapa fawaid-fawaid ilmiah, demikian pula ad-dawabit. Baik. Itu yang kelima. Yang keenam, jam'un nafs lit-talab wat-taraqqi fihi. Mengumpulkan kemauan jiwa untuk menuntut ilmu dan berkembang di dalamnya. Ini yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Artinya, kalau mau menuntut ilmu, mau berhasil, harus betul-betul dia curahkan segenap potensinya untuk menuntut ilmu. Jangan dulu berpikir macam-macam. Ya. Jangan dulu berpikir macam-macam. Misalkan ada tawaran-tawaran untuk berbisnis, tawaran-tawaran untuk bekerja, tawaran-tawaran untuk pergi jalan-jalan ke sana kemari. Palingkan semua dari itu, ya. Palingkan hati dari semua itu. Pusatkan perhatian untuk menuntut ilmu, ya. Ada tawaran menikah pun, sabar dulu, ya. Selesaikan dulu menuntut ilmu. Iya. Kecuali kalau sudah membahayakan, ya, itu ceritanya lain. Baik. Itu maksudnya jam'un nafs. Mengumpulkan jiwa. Betul-betul dipusatkan untuk menuntut ilmu. Ini banyak yang mengganggu para penuntut ilmu. Baik. Ini ibu-ibu, ini penting sekali, ya. Mungkin ada ibu-ibu yang berpikir, wah, ini kita sudah gak bisa kayak gini. Tapi kan kita punya anak-anak kelak untuk kita bimbing supaya mereka berhasil dalam menuntut ilmu. Ini harus dipahami, ya. Iya. Baik. Wal ihtimam wat taharruk li tahsili wal buluq ila ma fawqahu. Demikian pula harus punya perhatian dan semangat yang tinggi untuk meraih ilmu dan sampai kepada puncaknya. Hatta tafida ila al mutawwalat bisabilatin muthiqah. Sampai engkau memasuki pelajaran-pelajaran yang panjang, kitab-kitab yang luas pembahasannya dengan jalan yang terbaik. Baik. Ini enam perkara yang mesti diperhatikan dalam menuntut ilmu. Tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan di dalam menuntut ilmu. Qala wa kana min ra'y ibn al-Arabi al-Maliki alla yakhlita at-talib fi ta'lim baina ilmain. Dan termasuk pemikiran atau pendapat Ibn al-Arabi al-Maliki. Beliau adalah salah seorang ulama mufassirin dari mazhab Maliki. Ini hati-hati ya. Yang disebut dengan Ibnu Arabi itu ada dua. Ada Ibnu Arabi, seorang sufi, tetapi dia tidak pakai lam. Jadi Ibnu Arabi. Kalau yang ini Ibnul Arabi, seorang ulama Ahlus Sunnah dari Mazhab Maliki. Adapun Ibnu Arabi adalah zindir, seorang yang sesat, seorang sufi yang banyak menyesatkan. Di antara pendapat Ibnul Arabi Al-Maliki adalah hendaklah seorang talib, seorang penuntut ilmu di dalam pengajarannya atau pembelajarannya tidak mencampurkan antara dua ilmu. Satu dulu dia kuasai baru berpindah kepada yang lain. Baik. Wa ayyuqaddima ta'lim al-arabiyyah wa syi'ri wal hisab. Dan hendaklah dia mengedepankan pengajaran bahasa Arab, syair-syair dan hitung-menghitung, ya, matematik ya. Summa yantaqilu minhu ila al-Qur'an. Kemudian setelah itu baru dia berpindah mempelajari Al-Qur'an. Ini pendapat beliau, tetapi pendapat ini dikritik oleh para ulama. Dikarenakan beliau mengakhirkan Al-Qur'an, harusnya Al-Qur'an yang pertama. Iya. Sehingga kata Syekh, lakin ta'aqqabahu Ibnu Khaldun bi anna al-awa'id la tusa'idu ala hadha. Ucapan beliau ini dikomentari oleh Ibnu Khaldun bahwasannya hal-hal yang beliau sarankan untuk dipelajari pertama kali ini tidak cocok. Wa annal muqaddam huwa dirasatul Qur'anil Karim wa hifdzuh. Yang harusnya dikedepankan adalah mempelajari Al-Qur'an dan menghafalnya. Iya. Ini bagi orang yang pertama sekali menuntut ilmu, ini yang harusnya dia pelajari, terutama bagi anak-anak. Ya, terutama bagi anak-anak. Yang pertama, sibukkan dia dengan Al-Qur'an sampai betul-betul dia hafal. Li'annal walad madama fil hijri yunqadu lil hukm. Sebab seorang anak itu selama dia masih berada di dalam pembinaan, maka dia akan taat atau mudah dipaksa kepada hukum yang diterapkan oleh orang tuanya atau oleh gurunya. Fa idza tajawazal bulugh sauba jabruhu. Namun kalau dia sudah melewati usia balig, sudah sulit untuk memaksanya. Ya, kalau anak kecil kan masih bisa dipaksa, ditakut-takuti, ya, dipukul bahkan. Tapi kalau dia sudah balig, maka susah untuk dipaksa mempelajari hal yang sangat penting yaitu Al-Qur'an. Baik. Qala amma al-khalat fi at-ta'lim baina ilmain fa akthar fa hadha yakhtalifu bi ikhtilafil muta'allimina fil fahmi wan nashab. Adapun soal atau tentang permasalahan mencampurkan antara dua ilmu atau lebih di dalam pengajaran, maka ini tergantung, ini sifatnya relatif, ya, tergantung kondisi para murid-murid itu dari sisi pemahaman dan dari sisi semangat. Iya, jadi ini tidak mesti hanya satu ilmu yang diajari. Iya, namun lihat kondisi. Kalau mereka mampu lebih dari satu ilmu, dua atau lebih, dan mereka bersemangat, maka tidak ada masalah. Tayyib. Kemudian kata Syekh, wa kana min ahli al-ilmi man yudarrisul fiqh al-hambali fi zalil mustaqni. Dan dahulu dari kalangan ulama ada yang mengajarkan fikih Hambali pada kitab Zadul Mustaqni lil Mubtadi'in, bagi para pemula. Wal Muqni liman ba'dahum. dan kitab Al-Muqni bagi tingkatan selanjutnya. Lil khilafil madhhabi, untuk mempelajari khilaf mazhab. Maksudnya khilaf di dalam mazhab Hambali. Tsumma Al-Muqni lil khilafil ali. Kemudian tingkatan berikutnya baru diajarkan kitab Al-Muqni untuk membahas khilaf dalam permasalahan fikih dari seluruh mazhab. Baik. Ini tiga kitab semuanya karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam mazhab Hambali dalam fikih. Baik. Ini secara urutan kalau diperhatikan sangat baik sekali dalam pengajaran. Zadul Mustaqni itu isinya hanya berupa matan. Ya. Tidak ada satu dalil pun yang disebutkan di situ. Iya. Atau ada tapi sedikit sekali. Dan kitab inilah yang disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Asyarhul Mumti. Ini di antara syarah yang terbaik mempelajari kitab Zadul Mustaqni adalah kitab Asyarhul Mumti karya Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian setelah itu baru meningkat Al-Muqni. Dia sudah masuk membahas khilaf. Tetapi khilaf hanya dalam mazhab Hambali, sesama para ulama Hambali. Kemudian Al-Mughni itu khilaf lebih luas. Dibahas khilaf dengan para ulama dari mazhab lainnya. Kemudian beliau sebutkan mana pendapat yang lebih kuat. Taib. Wala yasmah li tabaqatil ula an tajlisa fi darsi tsaniyah. Dan dahulu para ulama melarang orang yang berada di kelas pertama untuk duduk belajar di kelas yang kedua. Wahakadha, demikian seterusnya, daf'an litashwish, untuk mencegah satu hal yang bisa membingungkan dia. Ya, membingungkan penuntut ilmu tersebut. Baik. Wa'lam anna dhikral mukhtasarat fal mutawwalat allati yu'assasu alaihi talib wa talaqqi ladal masyayikh takhtalifu ghaliban min qutrin ila qutrin bi ikhtilafil madzahib. Ketahuilah, kata beliau, penyebutan tentang kitab-kitab yang ringkas, kemudian kitab-kitab yang luas dalam rangka seorang talib mendasarkan atau membuat fondasi ilmunya dari kitab-kitab tersebut dan mengambil ilmu dari para guru-guru, itu berbeda umumnya dari setiap negeri ke negeri yang lain sesuai dengan mazhab di negeri tersebut. Iya, sesuai dengan mazhab di negeri tersebut. Jadi kitab-kitab fikih yang beliau sebutkan tadi itu yang ada di Saudi. Ya, mungkin kalau di Mesir lain. Di sana kitab-kitab fikihnya adalah Syafi'i. Adalah Syafi'i yang dipelajari. Demikian pula di Indonesia. Ya. Demikian pula di Indonesia kitab-kitab Syafi'i yang banyak dipelajari. Tetapi kebanyakan yang mengajarkannya kurang mengerti dalil. Ya, kurang mengerti dalil sehingga mereka lebih banyak taklid dan lebih banyak mereka tambah-tambahkan dan mereka bilang itu mazhab Syafi'i padahal bukan. Iya. Padahal bukan. Dan kebanyakan guru-guru kita di Indonesia malah yang dipelajari adalah fikih mazhab Hambali, ya, karena itu yang mereka pelajari dari para ulama. Taib. Wa manasha alaihi ulama udzalikal qutr min itqani hadzal mukhtasar wa tamarrus fihi duna ghairihi. Jadi maksudnya, kata beliau, yang dipelajari di setiap negeri itu berbeda-beda sesuai dengan apa yang dikuasai dan selalu dipelajari para ulama di negeri tersebut. Baik. Wal halu huna takhtalifu min talibin ila akhar. Demikian pula keadaannya di sini berbeda antara setiap talib dengan yang lainnya, bi ikhtilafil qara'ih wal fuhum, sesuai dengan perbedaan kecerdasan mereka dan pemahaman. wa quwwatil isti'dad wa dha'fi, dan kuatnya daya tangkap atau lemahnya, wa burudatiz zihni wa tawaqqudihi, demikian pula semangatnya dalam menuntut ilmu dan juga tidak semangatnya. Baik. Ini berbeda-beda. Wa qad kana at-thalib fi qutrina, dan dahulu seorang penuntut ilmu di negeri kami, ba'da marhalatil katatib, setelah tingkatan al-katatib, ya, setingkat SD, wal akhdi bi hifdzil Qur'anil Karim, dan setelah menghafal Al-Qur'anul Karim, yamurru bi marahil thalathin ladal masyayikh. Maka setelah menghafal Al-Qur'an, setelah melewati tingkatan SD, seorang thalib di negeri kami, kata Syekh, akan melewati 3 tingkatan untuk belajar kepada gurunya fi durusil masajid, ketika dia masuk pada pelajaran-pelajaran yang diadakan di masjid-masjid, yaitu lil mubtadiin, tingkatan untuk pemula, summal mutawassitin, kemudian tingkatan untuk menengah, summal mutamakkinin, kemudian tingkatan yang tinggi. Jadi 3 tingkatan. Baik. Jadi maksudnya di sini beliau menggambarkan kepada kita setiap negeri itu berbeda-beda. Ya. Setiap negeri itu berbeda-beda. Demikian pula setiap thalib juga berbeda-beda. Ada yang cepat, mungkin dia cepat naik ke tingkatan berikutnya, ada yang butuh waktu lebih lama lagi. Jadi disesuaikan. Baik. Kemudian beliau menyebutkan apa yang ada di Saudi Arabiyah. Yang pertama sekali, SD itu difokuskan untuk menghafal Al-Quran. Iya. Ini yang pertama sekali. Sebelum balik difokuskan untuk menghafal Al-Quran. Pelajaran yang lain bisa saja disertakan, namun yang paling utama adalah menghafalkan Al-Quran. Kalau dia sudah hafal Al-Quran, baru hafalan hadis, kemudian setelah itu dia masuk ke 3 tingkatan untuk mendalami ilmu, pemula, menengah, dan tinggi. Baik. Nah, sekarang beliau akan masuk dalam penjelasan kitab-kitab apa saja yang dipelajari dari awal. Fi tauhid, di dalam pelajaran tauhid, yaitu tauhidul ibadah. Yang pertama adalah salasatul usul wa adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya. Wal qawaidul arba, kemudian meningkat kepada kitab Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah. Summa kashfus syubhat, kemudian setelah itu kitab kashfus syubhat. Summa kitabut tauhid, kemudian kitab tauhid. Iya. Arba'atuha li Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. 4 kitab ini karya Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmati beliau. Hadza fi tauhidil ibadah. Ini dalam pelajaran tauhid al-ibadah. Baik, ini 4 kitab yang mesti dipelajari. Walaupun mungkin bisa jadi yang terbaik setelah Salasatul Usul, kemudian Al-Qa'idul Arba, kitab Tauhid terlebih dahulu, baru Kashfus Syubhat. Iya. Sebab Kashfus Syubhat membahas syubhat, kemudian membantahnya. Jadi alangkah baiknya kalau dikuatkan dulu dengan kitab Tauhid. Iya. Namun kalau seorang sudah benar-benar memahami Salasatul Usul dan Qa'idul Arba, itu juga sudah cukup insyaallah taala untuk membahas kasyfus syubhat. Iya. Terlebih kasyfus syubhat dia lebih ringkas daripada kitab tauhid, sehingga mungkin cepat selesai. Baik. Ini 4 kitab dasar untuk dipelajari. Wa fi tauhidil asma wa sifat. Dan dalam pembahasan tauhidul asma wa sifat, ini pembahasan penting ya, sehingga ada kitab tersendiri yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari. Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Kita pelajari kitab Al-Aqidah Wasitiyah. Tsumma Al-Hamawiyah wa Tadmuriyah. Kemudian kitab Al-Hamawiyah dan kitab At-Tadmuriyah. Salasatuhuma li Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Tiga kitab ini karya Syekhul Islam. Karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Iya. Ini tiga kitab yang membahas lebih detail tentang asma wa sifat. Terutama Hamawiyah dan Tadmuriyah. Itu dua kitab luas sekali pembahasan tentang asma wa sifat. Baik. Adapun Aqidah Wasithiyah, ini pembahasan asma wa sifatnya lebih ringkas dibanding Hamawiyah dan Tadmuriyah. Namun dia punya kelebihan lain. Dia punya kelebihan lain dibanding Hamawiyah dan Tadmuriyah, yaitu pembahasannya lebih banyak. Artinya permasalahan yang dibahas di situ lebih banyak. Iya. Walaupun Hamawiyah dan Tadmuriyah itu lebih tinggi tingkatannya, namun hanya dalam asma wa sifat. Adapun dalam masalah lain itu lebih luas dalam Aqidah Wasithiyah. Dalam Aqidah Wasithiyah. Baik. Dan kitab yang kita pelajari pada hari Kamis itu adalah ringkasan dari Aqidah Wasithiyah. Jadi subhanallah, kita dapat yang lebih ringkas lagi. Baik. Kemudian setelah mempelajari tiga kitab tersebut, Fathahawiyah Mahasyarfiha, kemudian kita pelajari kitab Tahawiyah beserta syarahnya. Ini tingkatannya ya. Wasitiyah, Hamawiyah, Tadmuriyah, kemudian baru masuk kepada Tahawiyah. Baik, itu dalam Al-Asma wa Sifat atau dalam akidah lebih detail, lebih luas pembahasan akidahnya, bukan sekedar membahas tauhid ibadah. Baik. Wa fil nahwi, dan dalam pelajaran nahwu. Yang pertama adalah Al-Ajurumiyah. Kitab Al-Ajurumiyah. Ini kitab yang sangat baik untuk pemula. Baik. Kemudian Summa Mulhatul I'rab lil Hariri. Kitab Mulhatul I'rab karya Al-Hariri. Summa Qatrun Nada Ibn Hisham. Kitab yang berjudul Qatrun Nada karya Ibn Hisham. Wa Alfiyah Ibn Malik ma syarhiha. Demikian pula kitab Alfiyah Ibn Malik disertai syarahnya Ibn Aqil. Syarahnya karya Ibn Aqil. Iya. Ini berapa kitab semuanya? Hah? Lima ya? Apa empat? Jurumiyah, Mulhatul I'rab, Qatrun Nada, Alfiyah Ibn Malik, beserta syarahnya. Baik. Namun Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau seorang belajar Al-Ajurumiyah, dia kuasai dengan benar, lalu dia langsung masuk kepada Alfiyah, itu sudah cukup. Ya, sebab kitab-kitab yang lain ini kata beliau adalah pengulangan. Ya, kebanyakannya adalah pengulangan terhadap Al-Ajurumiyah. Jadi dari Al-Ajurumiyah kemudian masuk kepada Alfiyah Ibn Malik. Alfiyah Ibn Malik itu adalah bait-bait syair. Ya, bait-bait yang seperti syair menjelaskan tentang bahasa Arab, tentang nahwu, dan para ulama memberikan syarah. Di antaranya syarah yang bagus adalah syarah Ibn Aqil. Ibn Hisham juga punya syarah yang juga sangat bagus. Baik. Wa fil hadis, adapun dalam pelajaran hadis, dimulai dari Al-Arba'in lin Nawawi. Hadis Arba'in yang disusun oleh Imam Nawawi. Ya, dihafal, dipelajari, dipahami. Summa Umdatul Ahkam lil Maqdisi. Kemudian meningkat kepada kitab Umdatul Ahkam karya Imam Al-Maqdisi. Summa Bulughul Maram. Kemudian baru meningkat Bulughul Maram. Ini jumlah hadisnya Al-Arba'in. Ada hadis Arba'in berapa hadis? 42. Iya. Al-Arba'in 42 hadis. Kalau disempurnakan dengan menjadi 50, itu sangat baik. 50. Sisanya di mana? Sisanya bisa dilihat pada kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam karya Ibnu Rajab. Iya. Jadi Imam Ibnu Rajab menyempurnakan hadis Arba'in, tadinya 42 menjadi berapa? 50. Iya. Kemudian setelah itu berpindah kepada Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam lebih dari 400 hadis. Kemudian setelah menghafal dan menguasai Umdatul Ahkam, masuk Bulughul Maram, lebih dari 1000 hadis. Iya. Umdatul Ahkam lebih mudah untuk dihafal. Kenapa? Karena dia adalah hadis-hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim saja. Iya. Tetapi yang lebih luas dan lebih banyak faedahnya adalah Bulughul Maram. Iya, makanya Syekh Utsaimin menyarankan kalau siapa yang mau menghafal, sangat baik dia menghafal dulu Umdatul Ahkam, kemudian setelah itu Bulughul Maram. Tetapi kalau dia mau memilih, hendaklah dia pilih Bulughul Maram. Ya, dia pilih Bulughul Maram. Ibnu Hajar, karya Ibnu Hajar. Kemudian setelah itu baru meningkat Al-Muntaqa lil Majid Ibnu Taimiyah. Kitab Al-Muntaqa karya Majduddin Ibnu Taimiyah. Ini kakeknya Syekhul Islam. Ya. Kakeknya Syekhul Islam Al-Majid. Beliau punya matan hadis yang beliau berjudul Al-Muntaqa. Dan inilah yang disyarah oleh Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autar. Al-Muntaqa itu syarahnya pada kitab Nailul Autar karya Asy-Syaukani rahimahumullahu taala, semoga Allah merahmati mereka semua. Fadhukhul fi qira'atil ummahati sib wa ghairiha. Kemudian setelah itu barulah masuk untuk membaca kitab-kitab ummahat atau kitab-kitab induk yang 6 dan selainnya. Apa itu? Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Iya. Jadi jangan langsung masuk ke situ. Lewati dulu kitab-kitab yang ringkas. Baik, itu dalam bidang hadis. Wa fil mustalah, dan dalam bidang mustalahul hadis adalah kitab Nukhbatul Fikr. Nukhbatul Fikr Ibn Hajar, karya Ibn Hajar. Summa Alfiyah Al-Iraqi rahimahullahu taala. Ini dua kitab bagus bagi pemula. Baik. Wa fil fiqh matalan. Adapun dalam fikih sebagai permisalan adalah kitab Adabul Mashyi ila Salati li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adab berjalan menuju salat. Ini isinya adalah mulai dari taharah sampai hukum-hukum salat. Ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Summa Zadul Mustaqni lil Hijawi. Kemudian mempelajari Zadul Mustaqni karya Al-Hijawi. Ini afwan ya, bukan karya Al-Maqdisi tetapi karya Al-Hijawi. Au Umdatul Fiqh atau kitab Umdatul Fiqh. Jadi dipilih. Terserah mau pelajari Zadul Mustaqni atau Umdatul Fiqh. Mana yang lebih bagus? Kalau Zadul Mustaqni dia lebih bagus dari sisi banyak permasalahan yang dia bahas. Itu satu sisi. Sisi yang kedua, dia lebih bagus daripada Umdatul Fiqh dari sisi banyak ulama yang mensyarah. Di antaranya syarah yang sangat bagus sekali, syarah siapa tadi saya katakan? Syekh Ibn Utsaimin dalam kitabnya Asyarhul Mumti. Baik. Namun Zadul Mustaqni tidak disebutkan dalil secara lebih terperinci. Adapun Umdatul Fiqh, walaupun dia lebih sedikit pembahasannya, namun dia disertai dengan dalil-dalil. Baik. Kemudian setelah itu meningkat Summal Muqni' lil Khilafil Madhhabi. Kitab Al-Muqni'. Kitab Al-Muqni' dalam pembahasan khilaf dalam mazhab Hambali. Wal-Muqni' lil Khilafil 'Ali. Dan kitab Al-Muqni' dalam pembahasan khilaf yang lebih tinggi, yaitu khilaf dari seluruh mazhab. Salah satuhuma Ibn Qudamah rahimahullahu taala. Tiga kitab yang disebutkan terakhir ini karya Imam Ibn Qudamah rahimahullahu taala, yaitu Umdatul Fiqh, Al-Muqni dan Al-Mughni. Baik. Itu dalam fikih ya. Wa fi usulil fiqh. Sekarang di dalam usulul fiqh adalah kitab Al-Waraqat lil Juwayni. Kitab Al-Waraqat karya Al-Juwayni rahimahullahu taala. Thumma Raudatul Nadhir. Kemudian kitab Raudatul Nadhir Ibn Qudamah rahimahullahu taala karya Imam Ibn Qudamah. Baik. Dan kitab Al-Waraqat Al-Juwayni itu sudah banyak disyarah. Iya, banyak disyarah para ulama. Di antaranya yang terbaik, di antara yang terbaik adalah syarahnya Syekh Abdullah Al-Fauzan. Syekh Abdullah Al-Fauzan, ya. Kapan kita pelajari kitab ini? Baik. Demikian pula Raudatul Nadhir. Ini kitab Usulul Fiqh karya Ibn Qudamah. Dan di antara syarahnya yang terbaik adalah syarahnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala atau Asy-Syangqiti. Baik. Ini dalam Usulul Fiqh. Wa fil Fara'id. Dan di dalam pembahasan faraid, masalah waris, adalah kitab Ar-Rahbiyah. Summa ma'asyuruhiha. Kemudian dipelajari bersama syarah-syarahnya. Wal-fawaid al-jaliyah. Demikian pula kitab Al-Fawaid al-Jaliyah karya Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Wa fit tafsir. Adapun di dalam tafsir, pelajaran tafsir adalah tafsir Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Iya, ini tafsir yang sangat bagus karena disertai dengan riwayat-riwayat. Iya. Kalau mau yang lebih ringkas, yang lebih mudah adalah tafsir Ibn Sa'di. Tafsir Ibn Sa'di, ini lebih mudah. Lebih mudah dipahami. Iya. Wa fi usul tafsir, adapun dalam usul tafsir adalah kitab Al-Muqaddimah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Wa fi siratin nabawiyah, adapun dalam pelajaran sirah nabawiyah adalah mukhtasaruha, ringkasan sirah nabawiyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa asluha Ibn Hisham. Dan ini asalnya adalah sirah nabawiyah karena karya Ibn Hisham, kemudian beliau ringkas. Wa fi Zadil Ma'ad, demikian pula kitab Zadul Ma'ad karya Ibn Qayyim. Kalau ini bukan sekedar kitab sirah, namun beliau menyebutkan pelajaran-pelajaran, ya. Ini Zadul Ma'ad dianggap sebagai kitab sirah, namun beliau bukan sekedar menulis sejarah, tetapi menyebutkan pelajaran-pelajaran. Baik. Wa fi lisanil Arab, dan dalam pelajaran bahasa Arab al-inayah bi asy'ariha. Memperhatikan syair-syair Arab. Kal mu'allaqat as-sab'. Seperti syair-syair yang disebut al-mu'allaqat as-sab'. Wal qira'ah fil qamus lil Fayruz Abadi. Demikian pula membaca al-qamus karya Al-Fayruz Abadi rahimahullahu taala. Tetapi di sini kata Syekh Nusaimin rahimahullahu taala, apakah maksudnya kita membaca kitab ini secara khusus atau hanya kita jadikan sebagai merja', rujukan? Yakni kalau dapat satu kata yang kita tidak pahami baru buka. Maka yang dimaksudkan adalah yang kedua. Jadi bukan maksudnya di sini kita perlu membaca kamus-kamus untuk memahami bahasa Arab, tidak perlu. Nanti kita dapati ada kata yang susah dipahami, baru kita buka kamus. Baik. Wa hakadha min marahil talab, min marahil talab fil funun. Kata Syekh, demikianlah di antara tingkatan-tingkatan menuntut ilmu di dalam berbagai bidang ilmu. Tayyib. Wa kanu ma'a dzalik. Kemudian kata Syekh, dan dahulu para penuntut ilmu bersamaan dengan itu ya'khuduna bi jardil mutawwalat. Tetap saja membaca buku-buku yang panjang. Ini cuma sekedar tambahan, bukan yang utama. Mislu Tarikh Ibn Jarir wa Ibn Katsir wa tafsirihima. Seperti kitab Tarikh Ibn Jarir, demikian pula karya Ibn Katsir dan tafsir mereka berdua. Iya. Ini pelajaran tambahan. Wa yurakizuna, nah ini faedah penting perlu diperhatikan. Kata beliau, wa yurakizuna ala kutubi Syekhul Islam Ibn Taymiyah wa Tilmidz Ibn Al-Qayyim rahimahumallahu taala. Dan dahulu para ulama serta penuntut ilmu memberikan perhatian khusus terhadap buku-buku Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan muridnya Ibn Qayyim. Semoga Allah merahmati keduanya. Ini banyak nasihat para ulama ya. Banyak nasihat para ulama untuk lebih banyak membaca buku-buku Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan muridnya Ibn Qayyim. Iya. Dan diibaratkan para ulama, Syekhul Islam itu merobohkan dinding kebatilan, sedangkan Imam Ibn Qayyim menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Iya, ini ibarat yang disebutkan para ulama tentang dua imam besar ini. Demikian pula kata beliau, wa kutubi a'immatid da'wah wa fatawihim la siyama muharraratihim fil i'tiqad. Demikian pula perlu diberikan perhatian secara khusus kitab-kitab para imam-imam dakwah dan fatwa-fatwa mereka, terutama kitab-kitab mereka di dalam permasalahan i'tiqad, akidah, keyakinan. Siapa yang dimaksud imam-imam dakwah di sini? Hah? Ada yang tahu? Siapa yang dimaksud? Beliau mengatakan perlu diberikan perhatian secara khusus buku-buku Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan muridnya. Demikian pula buku-buku para imam dakwah dan fatwa-fatwa mereka, terutama kitab-kitab akidah yang mereka tulis. Siapa yang beliau maksudkan? A'immatud dakwah as-salafiyah. Ada yang tahu? Baik. Yang beliau maksudkan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-muridnya. Murid-muridnya itu dari kalangan anaknya, cucu-cucunya dan lain sebagainya. Iya. Itu yang beliau maksudkan. Dan di zaman ini, murid-murid beliau atau murid dari keturunan beliau atau murid dari muridnya beliau itu adalah Al-Syekh Ibn Baz, Al-Syekh Ibn Uthaymin, Al-Syekh Al-Albani, atau yang masih hidup sekarang Al-Syekh Saleh Al-Fauzan, Al-Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, termasuk keturunan beliau, Menteri Agama sekarang. Demikian pula Al-Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, termasuk juga keturunan beliau, itu Mufti Saudi Arabia sekarang. Jadi Mufti Saudi Arabia sekarang dan Menteri Agamanya dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Iya. Dan memang kita dapati kitab-kitab mereka, khususnya dalam akidah dan fatwa-fatwa mereka dalam fikih, itu benar-benar kuat berlandaskan dalil-dalil yang sahih. Iya. Sehingga beliau menasihatkan kita untuk memberikan perhatian secara khusus terhadapnya. Baik. Wahakada kanatil awqat amiratan fit talab. Demikianlah dahulu waktu-waktu dalam kehidupan seorang penuntut ilmu itu benar-benar terisi penuh dengan menuntut ilmu. Wajib majalis al-ilm dan majlis-majlis ilmu. Faba'da salatil fajar ila irtifa'id duha. Mulai dari setelah salat fajar sampai meninggi waktu duha, yani mendekati waktu zuhur. Summa takunul qailulah qabila salatiz zuhur. Kemudian tidur siang atau istirahat siang mendekati salat zuhur itu. Iya, demikian dahulu para ulama. Waktunya diisi menuntut ilmu mulai dari fajar sampai mendekati waktu duha. Wa fi aqami jami'i shalawatil khams tuqadud durus. Demikian pula dalam setiap selesai salat lima waktu diadakan pelajaran. Ini beliau masuk dalam penjelasan memanfaatkan waktu dalam menuntut ilmu. Wa kanu fi adabin jammin wa taqdirin bi izzati nafsin min at-tarafain ala manhaj as-salaf as-salih rahimahumullah ta'ala. Dan dahulu para ulama, para pengajar dan para penuntut ilmu memiliki adab yang agung dan juga penghormatan dengan kemuliaan jiwa dari dua sisi, dari sisi pendidiknya maupun penuntut ilmu di atas manhajus salafis salih. Walidha adraku wasara minhum fi adadil a'immah fil ilmi jam'un ghafir. Oleh karena itu mereka kemudian berhasil dalam menuntut ilmu dan mereka menjadi bagian dari para ulama, dari para imam, para pemimpin-pemimpin di dalam ilmu, dan mereka meraih ilmu yang sangat banyak. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi, hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Baik. Kemudian kata Syekh, fahal min audatin ila asalatit talab fi dirasatil mukhtasarat al-mu'tamadah. Maka maukah kita untuk kembali kepada keaslian di dalam menuntut ilmu, di dalam mempelajari kitab-kitab yang ringkas yang menjadi rujukan. La alal mudzakkirat, bukan mempelajari kitab-kitab mudzakkirat yang dijadikan rujukan di sekolah-sekolah. Ini Syekh mengkritik apa yang dilakukan oleh sebagian sekolah mereka jadikan kurikulum bukan kitab-kitab yang sudah disebutkan tadi. Dan ini subhanallah terjadi di berbagai negeri. Ya, kitab-kitab yang utama dipelajari ditinggalkan, diganti dengan mudzakirat. Ya, kitab-kitab yang mereka jadikan kurikulum. Baik. Wa fi hifdhiha lal i'timad 'alal fahmi fahasab. Dan maukah kata beliau kita kembali kepada cara para ulama dalam belajar, yaitu menghafal, ya, menghafal kitab-kitab tersebut bukan sekedar memahami saja. Hatta da'atul falahidza wala fahma, sampai sia-sia para penuntut ilmu, tidak ada hafalan, tidak ada pemahaman. Ini yang banyak terjadi. Subhanallah, benar-benar seperti apa yang dikatakan oleh Syekh. Ini yang banyak terjadi. Iya. Wa bi khulu'i at-talqin min az-zagal wasy-syawa'ib wal-kadar sayrun 'ala manhaj as-salaf. Dan maukah kita kembali pada kemurnian di dalam menuntut ilmu dari berbagai macam kecurangan, kotoran-kotoran dan kekeruhan, serta senantiasa berjalan di atas manhaj as-salaf. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Baik. Pada bagian akhir Syekh menyebutkan wa qala al-hafiz Utsman ibnu Khurzaz atau Khurrazaz yang lahir pada tahun 282 Hijriah rahimahullahu taala, sebagaimana dalam syiar Alamin Nubala. Beliau mengatakan, yahtaju sahibul hadis ila khamsin. Seorang ahli hadis membutuhkan lima perkara. Fa'in udimat wahidah fahiya naqsun. Apabila hilang salah satunya, maka menjadi kurang. Apa saja itu? Yahtaju ila aqlin jayyid. Yang pertama, dia membutuhkan akal yang baik. Wadinin, yang kedua agama, yakni ketakwaan. Wadabtin, yang ketiga hafalan yang kuat, memastikan setiap perkara. Wahidaqatin bisina'ah, yang keempat, dia benar-benar menguasai ilmu tersebut. Yang kelima, ma'amanatin tu'rafu minhu, disertai dengan sifat amanah, kejujuran yang dikenal darinya. Ini lima sifat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Qultu ay az-Zahabi. Aku berkata, yakni az-Zahabi berkata. Ini yang terakhir. Al-amanatu juz'un min ad-din. Amanah itu bagian dari agama. Bagian dari agama. Wad-dabtu dakhilun fil hizqi. Adapun hafalan itu, kekuatan hafalan itu masuk dalam al-hidq, penguasaan. Falladhi yahtaju ilaihi al-hafiz ayyakuna. Maka yang dibutuhkan oleh seorang hafiz, seorang ahli hadis, seorang penuntut ilmu, hendaklah dia menjadi taqiyan, orang yang bertakwa. Zakiyan, orang yang cerdas. Nahwiyan, ahli dalam ilmu nahwu. Lugawiyan, ahli dalam bahasa, yakni saraf dan lain sebagainya. Zakiyan, orang yang memiliki sifat kesucian, yakni ketakwaan. Hayyan, pemalu. Iya, yakni malu berbuat kejelekan. Salafiyan, dan seorang salafi. Itu sifat-sifat penuntut ilmu. Yakfihi ayyaktuba biyadaihi mi'atai mujallad. Dan seorang ahli hadis, seorang penuntut ilmu, dikatakan dia betul-betul penuntut ilmu, dan ini berat sekali ya. Ya. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, Afwan Az-Zahabi, cukup baginya menulis dengan dua tangannya 200 jilid kitab. Ya, 200 jilid. Wa yuhassil min ad-dawawin al-mu'tabara 500 mujallad. Dan dia hasilkan dari kitab-kitab yang mu'tabar, kemudian dia tulis kembali menjadi 500 jilid. Jadi totalnya berapa ini? 700 ya. Wa alla